menghajiz. Menghajiz itu menghalangi, menirai. Taubat ala sahibil bid'ah, terhadap pelaku bid'ah. Sekarang boleh ikutkan lagi penjelasan tentang bahaya bid'ah. Kata beliau, hadza marwiyun min hadithi Anas wa min marasil al-Hasan. Kata beliau ini, judul bab di atas, inna Allah ihtajazat taubata ala sahib bid'ah, itu hadith diriwayatkan dari Anas dan dari beberapa mursal al-Hasan. Iya. Ya, lafadznya di dalam sebagian riwayat, inna Allah ihtajazat taubata an kulli sahib bid'atin hatta yada'aha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menahan taubat, ya, setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadith ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Dilalul Jannah. Ya. Ketika beliau mentahqiq As-Sunnah karya Ibn Abi Asim. Jadi hadithnya diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dan lain-lainnya. Juga diriwayatkan oleh Ibn Wadbah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadithnya sahih. Ya. Kapankah waktu yang afdal untuk berdoa kepada Allah menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sebagaimana yang kita ketahui, terdapat bid'ah yang berlaku di masyarakat, salah satunya berdoa setelah salat fardu. Waktu-waktu mustajabah banyak. Pada umumnya doa itu disyariatkan di mana saja dan kapan saja